Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, ayuha talabah habibakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam satu majelis dalam keadaan kita sehat walafiat, insyaallah demikian. Dan ini termasuk nikmat yang besar dari Allah. Karena tersebut dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berada di pagi hari dari kalian dalam keadaan aminan fi sirbih, jiwanya aman, tentram, mu'afan fi jasadih, tubuhnya sehat, tidak sakit, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, seolah-olah dunia sudah diberikan kepada dia. Jadi orang kalau di pagi hari dalam keadaan tentrem jiwanya, aman. Kamu bisa bayangkan ya, orang yang hidupnya di negeri perang, ya, orang yang hidupnya di negeri perang terancam nyawanya. Bisa jadi dia jalan tiba-tiba kena bom, mati. Bisa-bisa dia sedang masuk pasar, ternyata ada tembakan, kena. Aman gak seperti ini? Tidak aman. Alhamdulillah kita ini aman seperti ini. Ini nikmat dari Allah. Besar. Ya. Bukan hanya aman saja, bahkan bisa duduk di majelis ilmu kayak gini. Ini luar biasa. Banyak orang menginginkan bisa mondok seperti kalian. Tapi Allah belum takdirkan. Ada yang ingin mondok, tapi pondok mengatakan, oh sudah penuh, gak ada tempat. Ada yang ingin mondok, ternyata biaya gak cukup. Ingin mondok ternyata jauh. Orang tua berat. Alhamdulillah. Antum, ya, para thalabah semua dimudahkan oleh Allah bisa ya belajar di ma'had Al-Mansurah ini. Dalam keadaan berangkat ya pada pagi hari seperti ini, aman jiwanya. Sehat tubuhnya. Terus tadi pagi makan enggak? Makan? Berarti dia sudah. Yang namanya dunia itu seperti itu. Yang penting orang itu sehat, yang penting aman, kemudian ada makanan. Itu seolah-olah dunia dan sisinya sudah diberikan kepadanya. Lah kalian, lebih dari itu, ya sehat, ya aman, ya makan, ya bisa duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau sekarang antum kalian wahai para thalabah masih pada saat-saat ta'allumul Qur'an, ya, mempelajari Al-Quran. dan yang sangat pokok untuk kalian adalah hifdzul Quran, memperbanyak menghafal Al-Quran. Kalian belum sibuk, kalian masih pikirannya cerdas, ya gampang untuk menghafal. Kesempatan ada banyak-banyak menghafal Al-Quran. Kan nanti kalau sudah mulai tua-tua, banyak kesibukan, nanti untuk ngapal itu sulit. Kalau orang bertanya, kalau saya ngapalin Quran, apa sih keutamaannya? Oh, banyak banget. Pertama tadi, Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dulu ada seorang, dia itu budak. Dulunya budak. Yeah. Kemudian waktu suatu saat dia disuruh menggantikan seorang gubernur. Orang dulunya budak kok. Kemudian suruh menggantikan seorang gubernur Mekah lagi. Yang bernama Abdurrahman bin Abza. Ketika gubernur Mekah menghadap Khalifah Umar tanya, loh, kamu tinggalkan kota Mekah, kamu wakilkan kepada siapa? Kan gubernur kalau mau pepergian jauh, itu kan wilayah kekuasaannya diwakilkan pada orang. Ternyata diwakilkan kepada orang yang itu dulu budak. Kaget Khalifah Umar. Orang dulunya budak, masa kamu serahkan untuk memimpin kota Mekah? Kata sang gubernur, sesungguhnya dia qari'un lil Qur'ani wa 'alimun bil fara'id. Dia orang yang alim tentang Al-Qur'an dan alim tentang ilmu waris. Maka sahabat Umar mengatakan, teringat akan sabda Rasulullah, ama inna nabiyakum qala, ketahuilah bahwa nabi kalian bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah merendahkan dengan Al-Qur'an ini kaum yang lain. Artinya kaum orang yang mau membaca, mengamalkan, Allah akan muliakan. Tapi orang yang merendahkan Al-Quran, menentang Al-Quran, Allah akan hinakan. Jadi yang pertama apa tadi? Orang yang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, termasuk sebaik-baik orang. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran, walaupun dia orang biasa, diangkat kedudukannya oleh Allah. Bisa jadi dia menduduki kedudukan gubernur atau raja. Kemudian, yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran itu lebih berhak menjadi imam dari yang tidak menghafal Al-Quran. Disebutkan dalam hadis, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai dengan Al-Qur'an. Jadi orang yang pintar Al-Qur'an, banyak menghafal Al-Qur'an, dia berhak jadi imam. Berhak jadi imam. Kemudian yang keempat, di antara kelebihan, keutamaan, ya, orang yang pintar tentang Al-Quran, orang yang menghafalnya juga, kalau misalnya ada kaum muslimin meninggal banyak dalam peperangan misalnya, atau kena musibah ada yang meninggal, kemudian untuk menggali kuburan misalnya ada 10 orang meninggal, kan gali kuburan 10 berat. Bisanya cuma 5 karena tanahnya tanah batu, galinya berat. Satu lubang untuk 2 jenazah misalnya. Maka didahulukan yang menghafal apa? Al-Quran, dimuliakan. Yang menghafal Al-Quran didahulukan, dimasukkan ke liang lahat. Ini diantara keutamaannya. Di antara keutamaan orang menghafal Al-Quran, pandai tentang Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran itu nanti bersama malaikat yang mulia. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'al kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran maka nanti akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Senang kan rombongan malaikat kayak apa ya? Dan orang yang berusaha membaca Al-Quran walaupun dengan grandet-grandet. Grandet-grandet tau gak? Dia berusaha membaca grandet-grandet gak lancar. Tapi terus berusaha. Lahu ajroni punya 2 pahala. Jadi yang pinter bersama malaikat, yang grandet-grandet pun pahalanya besar. Yang penting semangat membaca Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran. Ini diantara faedah seorang itu pandai dalam Al-Quran. Ada cerita yang lucu dulu. Ada seorang anak kecil dari kabilah Jarm, Al-Jarmi. Ternyata dia itu yang hafal Al-Quran, yang lainnya gak pada hafal. Masih kecil, mungkin umur 5 tahun, 4, 7 tahun kesini. Jadi imam. Yang kalau sujud, bokongnya kelihatan. Anak kecil. Itu gak bokong. Maksudnya belakangnya ini loh. Ya, kelihatan. Ketika dia ngimami kaumnya, kecil ya kan, tapi dia pandai Al-Quran. Ketika sujud, bokongnya kelihatan. Lewat seorang wanita mengatakan, usturu anna istaqori'ikum. Tutuplah ini, ya, bagian belakang qori' kalian, imam kalian. Akhirnya anak tadi dibuatkan apa? Baju. Ya kan? Anak kecil pun kalau dia pandai Al-Quran, dia apa? Menjadi imam di tengah-tengah kaumnya. Yang tadinya bajunya ya sedikit, dibelikan baju yang bagus, jadi apa? Imam. Ya. Jadi barakallahu fikum, selalunya dalam sejarah orang yang pandai Al-Quran, menghafal Al-Quran itu dimuliakan. Di apa? Dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dan kemudian dimuliakan juga oleh manusia. Dan yang paling pokok juga nanti di hari kiamat, Al-Quran akan memberi syafaat, akan memberi pembelaan kepada orang yang membacanya. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan memberi syafaat, pembelaan, menolong orang yang membacanya. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, matahari didekatkan dari kepala manusia, bapak gak kenal lagi dengan anaknya, anak gak kenal dengan bapak dan ibunya, masing-masing orang sibuk ngurusi dia sendiri. Panas luar biasa, capek, letih. Maka orang yang baca Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah. Karena Al-Quran sendiri akan datang menghadap Allah, membela, menolong orang yang membacanya. Kira-kira senang enggak? Kalau kamu misalnya dalam keadaan sulit kemudian kamu ditolong, senang enggak? Senang. Al-Qur'an pun akan nolong kamu kalau kamu mau membacanya. Jadi kalau kamu enggak mau membacanya, ya Al-Qur'an enggak mau menolong kamu. Al-Qur'anu hujjatan laka au alaika. Kan itu ya. Nah, ini di antara yang terpenting ya. Seorang kenapa membaca Al-Qur'an itu dan menghafal Al-Qur'an, Al-Qur'an akan memberi pembelaan syafaat nanti di yaumul kiamah. Kemudian rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu kayak kuburan. Dan rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, setan akan nyingkir, minggir di rumah itu. Inna syaitana yahirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan minggir, nyingkir menjauh dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ini pentingnya kita membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Ya. Dan tentu masih banyak lagi hal-hal yang lain. Oleh karena itu ma'asyiral thalabah, ya. Mulai sekarang semangat yang sudah ada kita pompa lagi. Kita ya, semangat yang sudah ada kita besarkan lagi sehingga hafalan kita semakin banyak, semakin banyak. Ibarat orang nyelengi. Setiap hari mungkin nyelengi 1000, 1000, 1000. Kali 10 tahun. Telah 1000 kali setahun telah 360 ribu. Kali 10 tahun. Berapa juta. Lain kamu nyelengi ayat. Nyelengi maksudnya di sini menghafal. Bukan ayat ditulis masukkan selengan. Bukan. Ya. Nyelengi ayat. Itu nilainya hanya Allah yang tahu. Pahala itu kalau bisa wujud, buh kayak apa gedenya. Contoh dalam hadis, orang yang nyolati jenazah itu mendapat pahala satu apa? Qirat. Satu qirat saja paling kecilnya segede gunung Uhud. Andai kata pahala bisa wujud di hadapan kita, kayak apa gedenya, kayak apa besarnya. Itu yang mendorong seorang mukmin, seorang terutama penimba ilmu untuk nyelengi, ya, untuk dari sekarang sedikit demi sedikit menghafal, menghafal, menghafal, ya, banyak menghafal Al-Quran karena waktu itu ya terus berlalu. Kalian sekarang kecil, besok besar. Kalian sekarang banyak waktu, besok mungkin akan sibuk. Sekarang kalian itu ya belum dibutuhkan, besok orang pada butuh pada kamu. Loh, kalau kamu enggak nyimpen apalan yang banyak, mau bagaimana kamu menyebutkan dalil nanti? Jadi ibaratnya itu memperbanyak hafalan Al-Qur'an terutama di sekarang itu nyelengi. Orang yang rajin nabung, rajin nyelengi, kalau suatu saat dia itu butuh, ya misalnya dipecah celengannya 2 juta untuk apa namanya? Ya misalnya beli sepeda atau apa. Ini lebih dari itu. Nyelengi pahala. Berarti nyelengi apa? Pahala. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan berhadiah ya. Siapa yang bisa menjawab? Ada 3 nikmat yang kalau diberikan kepada seorang itu seolah-olah dia diberi dunia dan seisinya. Nah, ini hadiahnya. Diberi nikmat jiwanya aman, tenteram. Terus tubuhnya sehat kayak kamu dan semuanya. Salah. Terus memiliki makanan untuk harinya. Masya Allah. Atau pilih, terserah. Pilih ini atau ini. Milih yang ini, kan? Baik. sebutkan beberapa sebab atau beberapa keutamaan menghafal Al-Quran. Itu banyak sekali kan? Keutamaan menghafal Al-Quran banyak sudah saya sebutkan tadi. Saya bisa sebutkan. Tiga saja sudah. Tiga. Ha. Orang yang membaca dalam Al-Quran menjadi sebaik-baik orang. Dalilnya khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Terus diangkat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Terus dimuliakan oleh Allah, kemudian dimuliakan oleh manusia. Contohnya adalah Abdurrahman bin Habsa, diangkat mewakili gubernur Mekah, padahal dia itu seorang budak dulunya. Karena dia hafal atau faham Al-Quran, ya, kemudian dia juga faham tentang ilmu faraid. Ah, masih. Tinggal pilih. Baik. Terus masih ada lagi, siapa lagi? Ini masih tersedia, masih ada lagi keutamaan orang menghafal Al-Quran. Gak apa-apa sebutkan, dua lah sudah, gak usah tiga, dua. Apa? Dua saja. Al-Quran yang dibaca, dihafalnya akan memberi syafaat nanti dari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Terus orang yang terbata-bata, jadi bahasanya itu enggak lancar tapi itu terus usaha, mendapatkan dua pahala. Kaya apa ya lancar? Hah, apa dulu? Milih. Masih ada lagi, silahkan selagi masih ada. Ayo. Ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat. Al-mahir bil Qur'ani ma'al kiramil haroroh. Terus Al-Quran akan membantu memberi syafaat. Sudah ada satu yang belum disebutkan tadi, yang ya, kalau ada dalam satu musibah ada, misalnya terjadi tsunami pantai selatan, tsunami ribuan orang meninggal, orang mati selatan misalnya. Untuk gali kuburan ribuan kan berat. Kadang satu lubang tiga orang. Nah, yang didahulukan yang apa? Yang paling pandai baca Al-Quran. Ya. Ar-Rasul mengatakan, ya ummul qawma akra'uhum di kitabillah. Nah, aduh dulu. Milih, ini sepeda semuanya gambarnya. Baik. Masih tersisa gak ya? Masih ada yang bisa nambah? Apa diantara keutamaan Al-Quran? Keutamaan membaca atau menghafal Al-Quran. Kayaknya masih tersisa ya? Rumah, coba ada dua sudah, dua rumah. Coba kamu sebutkan dua rumah, coba rumah yang kayak gini, rumah kayak gini. Ya, ya terakhir. Rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran seperti apa? Kuburan. La tas'alu buyutakum kuburo. Yes. Rumah yang rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah, setan minggir, ya, setan apa? Minggir. Al-baytul ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah fa inna syaitana yafirru minhu. Barakallahu fikum. Baik, semoga antum semakin hari semakin semangat dalam talabul ilmi, menimba ilmu, terlebih ya hifdzul Quran, menghafal Al-Quran, memanfaatkan waktu baik ketika istirahat, ketika di jalan, ketika di rumah, ya sudah dihafal, dimurojaah lagi, karena Al-Quran itu gampang lepas ya dari hafalan, lebih dari onta lepas di kendarinya, kuda lepas di kendarinya, mungkin juga nyelengi dari sekarang ya, sehingga sesaat ketika nanti kalian sudah dewasa besar, dibutuhkan kalian sudah banyak hafalannya, untuk dalil tinggal apa, dari hafalannya gampang. Demikian, wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.